ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu mengolok-olok. Tidak ada alasan bagi kalian karena kalian telah kafir setelah beriman. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan dari ayat ini kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, yajibu ihtiramu wa ta'zimu Allahi jalla wa ala wa ijlaluhu anna man tanaqqas Allah fa innahu yakfur. Wajib untuk menghormati, mengagungkan Allah jalla wa ala dan memuliakannya. Dan barang siapa yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya ia telah kafir. Yang kedua yang kita bisa ambil pelajaran dari surah At-Taubah ayat 65-66, anna tanaqqusar rasuli sallallahu alaihi wasallam kufrun aidan lianna Allah jalla wa ala amara bita'zimihi bita'zimir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi wa ihtiramihi. Bahwa merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kekufuran juga, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya dan menghormatinya. Itu pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari Quran surah At-Taubah ayat 65-66, dan itu sudah kita pelajari panjang lebar walhamdulillah. Kemudian yang ketiga pelajarannya adalah anna al-wajiba nahwa al-Qur'ani wa ihtiramuhu wa ta'zimuhu li'annahu kalamullahi subhanahu. Bahwa wajib terhadap Al-Qur'an penghormatan terhadapnya, pengagungan terhadapnya, karena dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu kalamillah 'ala sa'ir kalam ka fadli Allahi 'ala khalqihi. Yang artinya, dan keutamaan firman Allah Subhanahu wa taala atas seluruh firman-Nya atau seluruh perkataan seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluk-Nya. Itu pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari surat At-Taubah ayat 65-66. Sebentar ya. Cek. Bagus suara? Bagus. Instagram bagus suaranya? Mohon report. Yang kelima, bahwa annahu yajibu ihtiramu sunnatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tawqiruha wa ihtiramuha liannaha kalamur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hiya wahyun min Allah jalla wa ala. Bahwa wajib menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakannya dan mengagungkannya, karena dia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah pelajaran yang kelima yang kita bisa ambil dari Quran surah At-Taubah ayat 65-66, dan itu sudah kita pelajari. Yang keenam yaitu ihtiramul ulama li'annahum warathatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu rafa'a min sya'nihim wa a'la min makanihim. Yang keenam adalah menghormati para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Dan sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan para ulama adalah pewaris para nabi, yaitu ulama-ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu nabi berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari ilmu kalam dan ilmu filsafat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat para ulama dan meninggikan kedudukan mereka. Kemudian yang ketujuh yang kita bisa ambil pelajaran dari Quran Surah At-Taubah ayat 65-66 yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu ihtiramu umumil muslimin afradan wa jama'at, menghormati seluruh kaum muslimin, baik itu secara personal ataupun kelompok-kelompok kaum muslimin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, berkenaan dengan poin yang keenam tadi, menghormati para ulama, maka dengan terdengarnya kabar wafatnya Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Uwais Abdurrahman Al-Athari rahimahullahu ta'ala, yang berasal dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur, maka saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa satu musibah bagi kaum muslimin adalah ketika meninggal seorang alim, seorang pendakwah. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, di antaranya perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mautu al-alim thulmatun fil islam la yasudduhu shay makhtalafa al-laylu wan-nahar, yang artinya kematian orang yang berilmu itu adalah sebuah kebocoran, lubang besar dalam agama Islam. Tidak ada yang menutupi kelubangan tersebut selama atau sepanjang masa, selama adanya siang dan malam, tidak akan ada yang menutupinya. Dan ini musibah bagi kaum muslimin. Maka kita bersedih. Dan para ulama-ulama terdahulu, ketika ada yang meninggal, mereka bersedih. Imam Bukhari sangat bersedih ketika meninggalnya Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa Ustaz Abu Uwais Abdurrahman Al-Athari rahimahullah, kemudian mengangkat derajat beliau, melapangkan kuburan beliau, memberikan cahaya menerangi kuburan beliau, dan keluarga yang ditinggal dalam keadaan sabar diberikan pahala, dan juga berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir li Ustaz Abdurrahman Al-Athari wa warfa' darajatahu fil mahdiin wa khlufhu fi aqibihi minal ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. Sungguh saya pribadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat bersedih dengan wafatnya ustaz kita semua, salah satu ustaz panutan terutama di daerah Kalimantan. Ustaz yang sangat santun, ustaz yang sangat berakhlak baik. Kalau Anda bertemu dengan beliau, hanya bertemu saja, niscaya Anda akan tahu bahwasanya beliau adalah orang baik sebelum Anda mengenali beliau, apalagi kalau sudah mengenal beliau. Ustaz yang sangat gigih berdakwah, ustaz yang sangat kokoh di dalam manhaj, kelembutan beliau dilengkapi dengan ketegasan dan keteguhan beliau memegang manhaj salaf ini rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita yang ditinggalkan sudah seyogianya untuk bersiap-siap menghadapi hari di mana berpisahnya ruh kita dengan badan kita dan berpindah dari alam dunia yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesesakan, penuh dengan ketidaknyamanan, berpindah ke alam akhirat, alam barzakh, yang semoga di alam barzakh sebelum akhirat dilapangkan kubur kita seluruhnya, kemudian diberikan cahaya dibukakan pintu surga, sehingga bau wangi surga masuk ke dalam kuburan kita seluruhnya. Dan kami sebagai murid-muridnya, Al-Ustaz Al-Fadil Abu Uwais Abdurrahman Al-Athari rahimahullah, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau adalah seorang muslim yang baik, berakidah yang benar, bermanhaj salaf. Dan itu yang kita ketahui, wallahu hasibuh wala nuzaki alallahi ahad. Allah yang lebih mengetahuinya, dan kita tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yang bisa diambil dari surah At-Taubah ayat 65-66. Beliau mengatakan, minal ajab anna alladhi takallama fil majlisi wahidun wallahu ammama al-hukma faqala abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Nasab al-istihza'a ilayhim jami'an. Limadha? Li'annahum lam yunkiru fa'ammamahumul hukma. Li'annahum lamma sakatu 'alal munkar saru syuraka'a ma'a fa'ilil munkar. Perhatikan baik-baik. Yang membuat takjub, yaitu sesuatu yang sangat mengherankan, adalah bahwa yang berbicara di majelis itu hanya satu orang, tetapi Allah meratakan hukum untuk mereka semuanya. Allah berfirman, yang artinya, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu mengolok-olok? Allah menisbatkan perbuatan mengolok-olok itu kepada mereka semua. Kenapa? Karena mereka tidak mengingkari lelaki ini, maka hukum mereka hukumnya sama. Karena pada saat mereka diam atas kemungkaran, maka mereka menjadi sekutu bagi pelaku kemungkaran tersebut. Walihada lamma ankara alaihim hadha syabu bari minal ith wa anzalallahu tasdiqahu fi kitabih. Karena itulah seorang pemuda yang mengingkari mereka menjadi terlepas dari dosa ini, dan Allah menurunkan pembenaran kepadanya di kitabnya. Wa amma haula falam yunkiru fadalla anna alladhi yahduru majalis al-kufr wal istihza'i bid-din wa bir rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabati wal ulama wa lam yunkiru yatanawaluhu al-hukm. Qala subhanahu wa ta'ala wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrih wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taqud ba'da adh-dhikra ma'a al-qaumi adh-dhalimin. Artinya, adapun mereka yang tidak turut mengingkari, itu menunjukkan bahwa semua yang hadir dalam majlis yang kufur dan mengolok-olok agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan para sahabat itu tidak turut mengingkari, maka mereka semua masuk ke dalam hukum ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim tersebut sesudah teringat akan larangan tersebut. Quran surat Al-An'am ayat 68. Perhatikan penjelasannya. Ahibati hafizakumullah taala, pada peperangan Tabuk ada seorang, satu orang saja yang berkata, dan satu orang ini orang munafik, berkata, ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wa akdhaba alsunan wa ajbana 'inda al-liqa. Yang artinya, kami tidak melihat para ahli baca Al-Quran kita ini, yaitu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu, kami tidak melihat para ahli baca Al-Quran ini adalah kecuali orang-orang yang sangat suka berdusta, cuma omong kosong, kemudian sangat suka makan, perutnya gendut-gendut, kemudian paling pengecut ketika bertemu dengan musuh, dan ini penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Dan yang mengatakan itu satu orang. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya termasuk hal yang menarik diperhatikan di dalam ayat ini, surah Al-Maid At-Taubah ayat 65-66, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada orang banyak. Ya. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian selalu mengolok-olok? Padahal yang mengolok-olok cuma satu orang. Kenapa disebut dengan kalian? Kata Syekh Al-Allama Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, karena yang lain tidak mengingkari ucapan si pemuda tersebut. Yang lain tidak mengingkari ucapan si pemuda tersebut. Maka akhirnya hukumnya umum, dianggap sama dengan mengolok-olok, dianggap sama dengan mengolok-olok. Ya, ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berpesan, ini ada perkara yang baru-baru terlintas di pikiran saya, apabila Anda termasuk fans seorang public figure, kemudian public figure tersebut melakukan hal-hal yang mungkar, kemudian Anda menikmatinya, kemudian bahkan mengompor-ngomporinya, maka Anda termasuk yang bermaksiat sama. Saya beri contoh, ketika ada public figure disenangi oleh masyarakat karena berpacaran, dianggap cocok, maka para kaum muslimin harus mengingkari perbuatan tersebut. Harus ada yang mengingatkan kaum muslimin untuk mengingkari perbuatan tersebut, karena berpacaran hukumnya haram. Dan subhanallah, saya jadi berpikir, apabila seseorang berpacaran, kelihatannya oleh orang lain sangat indah. Dan itulah salah satu tazyin minasyaitan, yaitu membuat maksiat menjadi indah. Sedangkan apabila orang yang berpacaran ini sudah menikah, maka keindahan tersebut berkurang, sudah tidak lagi dibicarakan, karena syaitan kalah dalam hal ini. Sudah pasangan tersebut sudah mengambil jalan yang benar dengan menikah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Maka hati-hati, jangan sampai Anda termasuk orang-orang yang dianggap bermaksiat walaupun Anda tidak mengerjakannya, karena Anda tidak mengingkari perbuatan kemungkaran meskipun itu dari orang yang Anda sukai. Maka hati-hati orang-orang yang ngefans kepada public figure dan public figure tersebut melakukan maksiat, maka tidak boleh rela dengan perbuatan maksiat yang tersebut. Kemudian saya ingin menasihati masalah berbacaran ini. Dan nasihat ini saya tujukan kepada seluruh public figure. Anda ketika dimasukkan ke dalam video, kelakuan Anda akan ditonton oleh orang banyak dan akan digugu oleh orang banyak. Maka hati-hati. jangan-jangan ada dari pemuda dan pemudi berzina gara-gara Anda sebagai public figure mencontohkannya. Mencontohkan bagaimana berpacaran. Maka meskipun Anda tidak melakukan perzinahan, maka yang mencontoh Anda, maka Anda akan kecipratan dosanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur pendek. Dan saya nasihatkan kepada para pendakwah, jangan sampai ragu dan jangan sampai khawatir ketika Anda menasehati para pemuda-pemudi, terutama public figure, untuk tidak mendekati perbuatan zina. Wallahi, terkadang amar ma'ruf nahi mungkar tertahan akibat karena satu, dunia. Yang kedua, karena sungkan yang tidak pada tempatnya. Sampaikan ini kepada subuh public figure yang saat ini lagi marak di media sosial. Takutlah Anda kepada Allah. Berapa banyak anak-anak muda dari mulai mungkin SD, SMP akan mencontoh Anda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri mereka kepada perbuatan zina gara-gara Anda. Maka takutlah kepada Allah. Dosa sendiri saja sudah banyak, apalagi sampai menularkan dosa kepada orang lain. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana lahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'ah. Barang siapa yang mencontohkan contoh yang buruk, maka baginya dosa dan dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Maka takutlah kepada Allah. Hidup di dunia cuma sementara. Untuk apa kalau seandainya Anda mendapatkan ketenaran? Untuk apa Anda mendapatkan fasilitas? Untuk apa Anda mendapatkan kemewahan hidup? Kalau seandainya di akhirat dikhawatirkan kita tidak menjadi orang yang sukses, masuk surga jauh dari api neraka. Maka sekali lagi, ahibati hafizakumullah ta'ala, ini berkaitan dengan mengingkari sebuah kemungkaran. Orang-orang yang mendengar perkataan si pemuda ini yang mengolok-ngolok Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada diam dan tidak mengingkari, maka mereka masuk hukumnya juga mengingkari. Masuk hukumnya juga mengingkari. Maka hati-hati, jangan sampai kita berdiam saat kemungkaran ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi. Kalau seandainya kita melihat kemungkaran, maka kita harus mengingkarinya. Kalau bisa dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati. Kalau seandainya seseorang di majlis, di dalamnya dihinakan agama Allah, dihinakan ayat Al-Quran, dihinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib untuk mengingkarinya. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk mengingkarinya, maka dia wajib beranjak dari tempat tersebut. Kalau tidak, maka seseorang akan seperti mereka. Ini yang diinginkan penjelasannya oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kemudian Syekh menyebutkan setelah surat Al-An'am ayat 68, beliau menyebutkan surat An-Nisa ayat 140. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Wa qala subhanahu wa qad nazzala 'alaykum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kalian di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok oleh orang kafir, maka janganlah kalian duduk berserta mereka. Tak boleh duduk sama-sama. Acara-acara televisi yang mungkin di dalamnya terdapat penghinaan terhadap Al-Qur'an, penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang melawak sambil menghina syariat Islam. Ini sangat disayangkan sekali. Maka tidak boleh nonton sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, ikut-ikutan duduk, tentulah kamu serupa dengan mereka. Lihat, subhanallah. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang yang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Allah menyebut di dalam ayat ini yang mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang munafik, dan itu adalah identitas orang munafik. Yang mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, identitas orang munafik. Dan ada hadis yang menarik yang berkaitan dengan hal ini, yaitu perkara mengingkari kemungkaran dan tidak membiarkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Idza umilatil khathiatu fil ardh," jika sebuah dosa dilakukan di atas muka bumi, "kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha," maka siapa yang menyaksikannya dengan kasat mata, langsung dia menyaksikan di depan matanya. Langsung dia menyaksikan di depan matanya, tetapi hatinya mengingkarinya, maka dia seperti orang yang tidak melihatnya. "Wa man ghaba anha wa radhiyaha kaman syahidaha," dan barang siapa yang ghaba anha, yang tidak melihat dengan langsung dengan kasat matanya, tetapi dia rela dengan perbuatan tersebut, maka dia seperti melihat langsung perbuatan tersebut. Lihat bahayanya. Minimal ada kemungkaran, keingkaran di dalam hati terhadap maksiat yang dilihat. Maka saya nasihati, ini nasihat bukan mencela, ya, saya nasihati kepada pendakwah yang membiarkan public figure untuk berpacaran, untuk dekat-dekatan, maka ini haram hukumnya. Anda diam berarti Anda sama dengan mereka. Dan para ulama terdahulu mengatakan, "As-sakitu 'anil haqq syaitanun akhras." Orang yang diam dari kebenaran, maka dia adalah seperti setan yang bisu. Ini ahibati hafizakumullah taala. Nah, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, "Fadalla 'ala anna alladhi la yunkiru sabballah aw sabbar rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabati aw sabbad din aw sabbal ulama annahu yakunu mithla sabi sawa'un bi sawa' li anna Allah nasaba al-istihza'a ila al-majmu'ah ma'a anna al-mutakallima wahidun." Yang artinya, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mengingkari saat terjadi ejekan kepada Allah, ejekan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada agama, dan kepada para ulama, maka mereka menjadi seperti orang yang turut mengejek. Sama persis. Karena Allah menisbatkan perbuatan mengolok-olok itu kepada semua yang hadir dalam majlis itu, sementara yang berkata hanya satu saja. Maka hati-hati. Kalau kita di zaman sekarang tidak boleh nonton video dengan sengaja, bukan untuk membantahnya, tetapi hanya sekedar pengetahuan, ya, yang di dalamnya mengolok-olok agama, yang di dalamnya mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok agama, mengolok-olok pahala, mengolok-olok siksa, mengolok-olok neraka, surga, mengolok-olok malaikat. Tidak diperbolehkan untuk ditonton. Jangan disebar. Ya, tidak diperbolehkan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan, "Fa hadhil ayah fiha ibar wa ahkam azimah yang bagi muslim an yata'ammalaha wa yatadabbaraha li alla yaqa'a fi syai'in mimma hudzirat minhu wa hadhihi al-umur katsiratun fin nas al-yawm fal-istihza'u bid-din wal-ulama wal-istihza'u bis-sunnati wal-qur'ani katsir wa yaquluna al-kitaba was-sunnah la yaslahani fi hadha al-waqt was-sunnah la yahtajju biha li'anna min fi'li min naql ar-ruwat kama anna khabar al-wahid la yuhtajju bih wa ghairu dhalika min al-maqalat ash-shani'ah. Beliau mengatakan dalam ayat ini terdapat pelajaran dan hukum-hukum yang agung selayaknya bagi seorang muslim untuk memperhatikannya dan menelitinya agar tidak terjerumus ke dalam apa yang telah diperingatkan. Perkara-perkara ini banyak sekali terjadi pada manusia pada saat ini, dan ini betul karena beliau Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, ulama Islam yang masih hidup sampai sekarang, baqiyatus salaf, ulama-ulama salaf yang masih tersisa sampai sekarang. Beliau berkata sesuai dengan apa yang beliau rasakan sekarang ini. Banyak sekali mengolok-olok agama dan para ulama, mengolok-olok sunnah, ajaran Rasulullah SAW dan Al-Quran, mengolok-olok hadis, banyak terjadi. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran dan sunnah tidak lagi sesuai untuk dipraktekkan pada masa ini. Mereka mengatakan hukum Islam konservatif atau hukum Islam, pengembangan hukum Islam, bahasa-bahasa indah, akan tetapi dia adalah sumun zu'af, racun yang sangat berbisa, racun yang sangat mematikan, perkataan-perkataan indah. Kemudian as-sunnah tidak bisa dijadikan hujjah karena hanya berdasarkan jalur periwayatan, sebagaimana hadis ahad juga tidak bisa dijadikan hujjah, dan banyak lagi ucapan-ucapan yang menghina. Maksudnya kata mereka, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam beramal, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam beramal. Begitu juga hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu jalan seorang sahabat, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam berakidah ataupun beramal. Ini adalah ucapan-ucapan menghina. Kenapa? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah wahyu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Yang artinya, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ahibbati hafizakumullahu taala, ketahui baik-baik bahwasanya seseorang yang menghina hadis Rasul, menolak hadis Rasul, sebenarnya dia sedang menolak dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini, pada tahun ini, masih hangat pembicaraannya, ada seorang yang terkenal berdakwah di televisi dan di media sosial mengatakan bahwasanya, saya ragu terhadap semua kitab selain Al-Quran, sampai kepada hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW semenjak 14 abad yang lalu. Beliau bersabda, la alfayanna ahadakum ala arikatihi yaqulu ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Yang artinya, aku tidak mau mendapati salah seorang di antara kalian dia bersandar dengan entengnya mengatakan apa yang ada dalam Al-Quran itu yang kita ikuti, dan selainnya kami tidak mau mengikuti. Jadi sudah ada isyarat dari Rasulullah SAW, ada orang yang mungkir sunnah, mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW, orang-orang Quraniyun yang mencukupkan hanya dengan Al-Quran saja, tidak percaya kepada hadis Rasulullah SAW. Maka ini sebenarnya secara tidak langsung mereka telah menghina Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Adapun juga orang kelompok sempalan dalam agama Islam yang menolak kelompok Mu'tazilah yang mendewakan akal mereka. Kata mereka, al-aqlu yuqaddam 'ala an-naql, akal didahulukan daripada dalil Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil Al-Qur'an dan hadis akan diterima ketika sama dengan akal. Nah, ini sama di zaman sekarang. Ada orang yang mengatakan bahwasanya tinggalkan Al-Qur'an, tinggalkan hadis, tinggalkan dalil, tinggalkan fikih. Ya. Dahulukan akal. Ini Mu'tazilah. Orang yang mendewakan akal. Dan ini orang salah faham terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala yatadabbarun? Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, apakah kalian tidak mentadabburinya? Apakah kalian tidak memikirkannya? Apakah kalian tidak memahaminya? Ini semua menggunakan akal. Akan tetapi bukan berarti al-qal didahulukan daripada Al-Qur'an dan hadis. Tetapi yang dimaksud adalah kita memahami Al-Qur'an dan hadis dengan akal. Al-qal kita gunakan untuk memahami Al-Qur'an dan hadis, bukan akal kita dahulukan daripada Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu faedah dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, apabila ada orang yang mengatakan tinggalkan Al-Qur'an dan hadis, hatil aql, ya, berikan kepada kita akal, maka akal yang dimaksud mereka adalah hawa nafsu. Dan orang seperti ini adalah temannya Abu Lahab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya yang menolak hadis ahad. Ini kaum Mu'tazilah. Dan itu masih ada di zaman sekarang yang menolak hadis ahad. Selama hadis tersebut ahad diriwayatkan oleh satu sahabat saja, tidak ada sahabat yang lain, atau satu tabi'i saja, tidak ada tabi'i yang lain, maka tidak bisa diterima. Maka kita katakan in hadis yang sangat agung yang masuk kepada ke dalam 70 bab fikih, innamal a'malu binniyat, dia hadis ahad. Bagaimana Anda akan menolaknya? Hadis tentang siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan dalam kubur, itu hadis ahad. Apakah Anda akan menolak tentang hal-hal tersebut yang merupakan akidah? Nah, ini ahibati. Ini berbahaya, sangat berbahaya sekali. Maka hati-hati. Ahibati hafizakumullah taala. Wa kadzalika mimma yuktabu fis suhuf wa yudha' aw yubath fi wasailil bath min tanaqqusi dinil Islam wal i'tida' alayhi asyai'ul katsir. Falau kana hadzal kuffar lahana al-amr لأنه ليس بعد الكفر ذنب ولكن المشكلة أن هذا يحدث ممن ينتسب إلى الإسلام ويدعي العلم أنه يتنقص الأحكام الشرعية والآيات والأدلة الشرعية وأنها ظنية ولا تفيد العلم وما أشبه ذلك من المقالات الشنيعة أو الكلام في العلماء والوقيعة في أعراضهم وأنهم علماء حيض ونفاس وأنهم علماء سلاطين ومداهنة وما أشبه ذلك من المقالات الشنيعة التي يرددونها ويكتبونها مما لا يخفى وكل هذا داخل في معنى الآية الكريمة وعلى صاحبه من الوعيد ما ذكره الله في هذه الآية. Kemudian الشيخ العلامة دكتور Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, demikian juga yang terjadi pada tulisan-tulisan di koran-koran, di radio, dan yang disiarkan di media-media siaran lain yang merendahkan agama Islam, termasuk di dalamnya yang zaman sekarang adalah media sosial, dan memusuhinya. Bahkan banyak terjadi merendahkan agama Islam, merendahkan Nabi Muhammad SAW. Baru-baru beberapa hari yang lalu viral tentang orang yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ini dilakukan oleh orang-orang kafir, masalahnya ringan karena setelah kekafiran tidak ada lagi dosa. Akan tetapi masalahnya ini dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Islam, bahkan orang-orang yang mengaku berilmu agama, ia merendahkan hukum-hukum syariat dan ayat-ayat dalil syariat yang menurutnya kebenarannya hanya sampai pada tingkat praduga saja, tidak sampai pada tingkat yakin, dan masih banyak semisalnya dari ungkapan-ungkapan yang menghinakan dengan mengatakan mereka adalah ulama haid dan nifas, ulama penguasa dan lembek, dan semisalnya dari ucapan-ucapan yang menghina yang mereka lakukan berulang-ulang dan mereka tulis secara nyata. Ini semua masuk dalam makna ayat yang mulia itu, dan pelakunya mendapat ancaman seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Maksud daripada penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasanya di zaman sekarang ini memang seperti ada gerakan khusus untuk menghina, mengolok-olok, merendahkan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam dan syariat Islam. Ya, ada gerakan tersebut, bahkan mungkin dibiayai, Allahu a'lam. Maka ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak sempat untuk berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata melawan musuh, salah satu bentuk jihad di zaman sekarang adalah menebarkan kebaikan, melawan kemungkaran di media-media sosial yang sangat begitu banyak dan begitu mudah kita dapati di zaman sekarang. Ya. Kemudian beliau juga mengingatkan tadi masalah tentang menghina para ulama, mengatakan bahwasanya ulama tersebut hanya bisa membicarakan haid dan nifas. Ini penghinaan terhadap para ulama. Tidak bisa membicarakan masalah fikhul waqi', fikih yang real terjadi di tengah masyarakat. Maka kita jawab bahwasanya fikih waqi' yang sebenar-benarnya adalah membicarakan tentang kesyirikan dan perbuatan bid'ah yang terjadi di tengah kaum muslimin di zaman sekarang. Itu sebenar-benar fikir waqi'. Sebagian orang yang mengeluh-elukan fikir waqi', mereka menganggap bahwasanya termasuk fikir waqi' adalah ulama yang berbicara tentang politik, kekuasaan, dan semisalnya. Adapun ulama yang baca kitab, yang membicarakan tentang kitab toharah, membicarakan tentang haid dan nifas perempuan, maka mereka olok-olok dengan ulama haid dan nifas. Kemudian juga termasuk pengolokan disindir oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, termasuk pengolokan adalah seorang yang mengatakan bahwasanya diharamkan untuk memberontak pada pemerintahan muslim yang sah. Kalau seandainya sudah ada pemerintahan muslim yang sah, maka diharamkan untuk memberontak, menghina, mengolok-olok. Dan ini syariat Islam, disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu terang, bagaikan terangnya matahari di siang bolong. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali seorang yang mu'anid, seorang yang memang suka untuk membantah, suka untuk tidak setuju. Ya. Mereka sebut ulama-ulama tersebut sebagai ulama-ulama pemerintah, cukong-cukongnya pemerintah, kata mereka. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bahwasanya semakin saya pernah ikut seminar, waktu itu saya tidak faham, maka saya ikuti seminar tersebut dihadiri oleh banyak orang. Ternyata dalam seminar tersebut dari menit pertama sampai pertemuan berakhir, di dalamnya hanya sabbul hukam, hanya menghina pemerintah, dari mulai presidennya, gubernurnya, sampai kepada lurahnya, dihina pemerintah. Dan semakin berani menghina, semakin dianggap pahlawan. Sebuah hal. Ini adalah penyimpangan dalam agama Islam. Dan ini tidak benar pada ikhwah. Maka para ahli agama yang memperingatkan agar taat kepada pemerintah muslim yang sah, tidak memberontaknya, tidak menghinanya, tidak merendahkannya, wajib menghormatinya, maka disebut ulama-ulama ini oleh mereka sebagai ulama-ulama salatin, ulama-ulama pemerintah, cukong-cukongnya pemerintah, penjilat-penjilat, ini tidak benar. Ya, ini adalah termasuk daripada mengolok-olok para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan semuanya itu masuk ke dalam ayat tadi, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan ayatnya, dengan rasulnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalian mengolok-olok? Kemudian penulis mengatakan, والله تعالى ذكر أن الكفار يسخرون من المؤمنين وينتقصونهم قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون يصفون المؤمنين بأنهم ضالون ويصفون هذا الدين بأنه ضلال يقولون هذا الدين يعوق عن المدنية والرقى والحضارة وما أشبه ذلك من المقالات وأنه لا يصلح لهذا الزمان. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang kafir mengolok-olok kaum muslimin dan merendahkan kaum muslimin dalam firman-Nya surat Al-Mutaffifin ayat 29-32. Silakan cek artinya. Mereka menyebut orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang sesat dan menyebut agama ini sebagai agama yang sesat. Mereka berkata bahwa agama ini menghalangi peradaban, kemajuan, dan menghalangi kebudayaan, dan semisalnya dari ungkapan-ungkapan yang mengatirkan bahwa agama ini tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Ini banyak di zaman sekarang yang mengatakan seperti ini. Nah, contohnya yang kadang-kadang mudah kita dapati adalah kalian selalu ribut tentang masalah bid'ah, masalah bid'ah, masalah bid'ah. Orang sudah sampai ke bulan. Maka akibat ini penghinaan terhadap agama. Kenapa? Karena satu, bid'ah adalah ajaran Rasulullah SAW. Memperingatkan manusia tentang bid'ah adalah ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak ada yang lebih penting dibandingkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah berkaitan dengan ibadah, yaitu perkara yang baru, mengada-ngada, dan berkaitan dengan agama. Ya, berkaitan dengan agama. Padahal dia tidak ada kaitannya dengan agama karena dia perkara yang baru. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ini jangan ada lagi yang mengatakan bahwasanya ngapain kalian sibuk dengan membicarakan masalah maulid, tahlilan, membicarakan masalah kesyirikan, jimat, dukun, sihir, yang kalian bertengkar akan itu, membicarakan masalah Allah beristiwa di atas arsy, Allah turun ke langit dunia. Jangan lagi membicarakan itu. Orang sudah sampai ke bulan. Nah, kita katakan tidak ada yang lebih penting daripada tauhid dan sunnah di dalam kehidupan seorang muslim. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian penulis mengatakan, sepertinya sudah cukup ya. Nanti kalau dilanjutkan tambah panjang, sedangkan waktunya sudah habis. Kita mau masuk kepada sesi pertanyaan, ya. Sesi pertanyaan. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Yang nonton di YouTube atau Instagram atau Facebook, silahkan ajukan pertanyaan. Saya ambilkan dari YouTube dulu ya. Bismillah, utama mana Ustadz sholat di masjid dekat rumah yang imamnya kalau sholat suaranya dijaharkan, yang dijaharkan seperti sholat maghrib, makhraj dan tajwidnya kurang jelas. dan masjid satunya lagi kalau setelah sholat imamnya zikir dan berdoa bersama dengan suara keras yang mengganggu jamaah lain berzikir ataupun yang masbuk. Maka jawabannya adalah sholatlah di masjid yang dekat rumah, dan apabila imamnya bermasalah pada makhrajnya ataupun pada tajwidnya, maka lihat dulu masalahnya. Apakah masalahnya tersebut adalah dia sampai membaca Al-Fatihah keliru makhrajnya sehingga merubah maknanya atau tidak. Kalau seandainya sampai merubah maknanya, maka tidak boleh sholat di belakangnya, ya, karena nanti tidak sah sholatnya. Tetapi kalau seandainya hanya kurang tajwidnya sedikit, kurang makhrajnya sedikit, tanpa merubah maknanya, ya, tanpa merubah makna apa yang dibaca dari Al-Quran saat sholat, maka pada saat itu tidak mengapa sholat di masjid tersebut. Wallahu'ala. Bagaimana menjelaskan kepada orang-orang yang meyakini bahwa orang-orang yang telah mati dapat kembali dan melihat anak keturunannya? Mereka meyakini dengan keras kepala bersamaan dengan kejahilan. Maka jawabannya sabar. Dijelaskan bahwasanya orang yang sudah meninggal adalah orang yang berpisah ruh dari badannya dan pindah dari alam dunia ke alam barzah. Jelaskan itu. Dan sebutkan dalam hadis dari Rasulullah SAW akan hal tersebut. Kemudian, bagaimana hukum sempat menonton video yang melecehkan agama Islam dan melecehkan sunnah? Apakah termasuk pembatal keislaman yang menontonnya bisa keluar dari Islam? Maka jawabannya adalah apabila seseorang menontonnya kemudian dia tidak mengingkari di dalam hati, kemudian dia bahkan ikut tertawa, rela dengan tontonan tersebut, maka dikhawatirkan dia masuk ke dalam sama-sama mengolok-olok, sama-sama menghina. Akan tetapi kalau seandainya pernah terlewat begitu, tidak ada niatan, kemudian dia setelah itu lewat begitu saja, maka insya Allah tidak mengapa. Akan tetapi lebih baik dijauhi, ya, dijauhi. Wallahu a'lam. Suami dapat undangan sholat hajat di masjid dalam rangka ritual bersih desa. Maka jawabannya adalah, saya belum dapati ada dalil khusus tentang sholat hajat. Mungkin kalau seandainya ada dari kaum muslimin yang mengingatkan saya ada hadis khusus tentang sholat hajat, apalagi terutama disebutkan dalam pertanyaan, yaitu membersihkan desa, mungkin membersihkan desa dari mara bahaya, dari musibah, maka ini memerlukan dalil khusus, ya, karena di zaman Rasulullah SAW banyak kejadian-kejadian seperti kekeringan, kejadian seperti ada penyakit ta'un dan semisalnya, dan juga zaman para sahabat. Tetapi belum kita dapati ada mereka melakukan sholat hajat bersama-sama untuk melakukan untuk dengan niatan yang sudah disebutkan dalam pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Minta penjelasan ulang bagaimana tindakan kita minimal jika melihat kemungkaran penghinaan terhadap agama, tapi kita mengetahuinya dari media, TV dan Quran dan lain-lain. Maka jawabannya minimal mengingkari dalam hati. Mengingkari dan tidak boleh ditonton. Mengingkari dalam hati dan tidak boleh ditonton. Tinggalkan. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap liqa? Apa manhajnya lurus? Saya takut salah mengikuti kajian. Liqa artinya adalah bertemu. Ya, dan ini istilah dalam dunia pergerakan Islam, bahwasanya mereka mengadakan pengajian dengan istilah liqa, bertemu. Maka sebenarnya itu sama saja dengan menuntut ilmu agama. Tetapi yang jadi permasalahan di sini adalah bahwa ketika kita belajar ilmu agama, maka kita harus belajar dengan orang yang memang pantas untuk kita belajar ilmu agama. Nah, di situ. Jadi liqa itu artinya bertemu atau pertemuan, dan di dalamnya menuntut ilmu agama. Maka saya ingin ingatkan beberapa poin. Apabila seseorang menuntut ilmu agama, maka dia harus melihat dengan siapa dia menuntut ilmu agama. Ya, dengan siapa dia menuntut ilmu agama. In hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka perhatikan kepada siapa kalian menuntut ilmu agama kalian. Kemudian yang kedua, perhatikan di dalam liqa tidak boleh ada ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab. Tidak diperbolehkan. Dan hijabnya harus rapat. Kemudian yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian para sahabat Nabi laki-laki meminta mata makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Ya. Maka ini harus pakai hijab, tidak boleh ikhtilat. Kemudian yang ketiga, ketika liqa yang seperti yang saya ungkap tadi bahwasanya dia adalah menuntut ilmu. Nah, akan tetapi kadang-kadang sebagian kaum pergerakan mengisi liqa tersebut dengan kajian-kajian politik ataupun kajian-kajian yang mengurus kepada menjurus kepada pemerintahan, mengkritik pemerintah, menghinakan pemerintah. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Dan ini juga sesuatu yang kurang bermanfaat, karena menuntut ilmu agama yang paling utama adalah kita menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita, sehingga kita bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Nah, itu beberapa poin tentang liqa. Allahu a'lam. Apa hukum sholat di depan lemari yang terdapat gambar makhluk bernyawa? Maka jawabannya adalah dimakruhkan hukumnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ada kain yang bercorak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian minta kain tersebut dikeluarkan dari kamar Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka lebih baik dijauhi sholat di hadapan gambar yang bernyawa, ataupun sholatnya di tempat lain, ataupun gambar bernyawanya ditutup. Wallahu a'lam. Kita ambil dari Facebook. Bagaimana yang dinamakan sholat dalam keadaan malas, sementara ketika mendengar azan langsung bersegera mengambil air wudu untuk melaksanakan sholat? Mungkin ini maksudnya adalah sholat dalam keadaan malas, artinya saat sholat dia malas-malasan, ya, sujudnya malas, rukuknya malas, terpaksa. Maka ini bahwa seorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan yang dilakukan. Kalau seandainya dia malas-malasan di dalam sholatnya, maka seperti itulah ya, pahala yang dia akan dia dapatkan. Allah wa. Bagaimana dengan budaya di daerah saya, setiap bulan syura membuat bubur makanan asyura dan dibagi-bagi? Maka jawabannya, membuat makanan kemudian dibagikan apalagi kepada fakir miskin, kepada anak yatim, ini termasuk daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mengkhususkan pada hari Asyura, maka ini memerlukan dalil dan tidak ada dalil. Dan itu perbuatan bidah. Kenapa? Karena hari Asyura sering didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk membuat bubur Asyura di zaman beliau masih hidup. Tetapi dan beliau tidak mengerjakannya sampai beliau meninggal. Dan ini menunjukkan bahwasanya amalan tersebut belum ada contohnya. Jika diamalkan sekarang berarti itu adalah perbuatan bid'ah. Maka silahkan buat makanan, kemudian bagikan kepada para tetangga, kerabat, anak yatim, orang miskin. Tetapi tidak dikhususkan untuk membuatnya pada hari Asyura, apalagi meyakini ada keutamaan tersendiri pada hari Asyura. Itu satu. Yang kedua, termasuk perbuatan bid'ah di hari Asyura adalah yaitu kelompok yang senang dengan hari Asyura dengan terbunuhnya secara syahid Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kaum Khawarij, kaum Nasibi yang senang dengan terbunuhnya Ali bin Abi Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya, ini mereka kadang-kadang membuat makanan, kemudian mengecat rumah, kemudian menerangi rumah, kemudian para perempuannya berdandan, membuat makanan kemudian bagi-bagi dan semisalnya. Termasuk di dalamnya adalah wallahu alam, dikhawatirkan masuk di dalamnya bubur Asyura akan hal ini. Allahu alam. Bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan kepada kerabat agar tidak membangun kuburan? Maka jawabannya adalah sampaikan ilmu tentang kuburan dan bagaimana cara mengubur. Intinya harus dakwah dibangun di atas ilmu agama. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala wasirah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berdakwah mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Maka pada saat itu diajarkan, dipahamkan, dibacakan ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana kuburan dan bagaimana Islam mengatur dalam perihal kuburan. Allahu a'lam. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Apakah khilafah ajaran Islam? Perhatikan baik-baik, ini lagi ramai. Jawabannya adalah khilafah adalah ajaran Islam. Bukankah setelah Rasulullah SAW wafat digantikan khalifah, khalifah Abu Bakar As-Siddiq Ar-Rashid, ya? Kemudian digantikan khalifah yang kedua, khalifah yang ketiga, khalifah yang keempat. Maka khilafah adalah bagian dari ajaran Islam dan bagian dari sejarah Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar kalau seandainya khilafah bukan dari ajaran Islam atau bukan dari bagian dari Islam. Dia adalah sejarah Islam. Bahkan ada kekhalifahan Umayyah atau Umayyah, kemudian kekhalifahan Abbasiyah, ya. Dan di dalamnya itu ada terdapat para ulama di zaman, dari mulai zaman dahulu, dari mulai para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabi'in. Apakah mereka tidak faham tentang kekhalifahan? Maka khalifah bagian dari Islam dan ajaran Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekhalifahan tidak sama dengan PKI, dengan komunisme, jauh bedanya. Nah ini saya mengingatkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah tabiat kita sebagai seorang muslim. Mencintainya karena apa? Karena di dalamnya banyak kaum muslimin, karena di dalamnya pemimpinnya muslim, karena di dalamnya ditegakkan syiar-syiar Islam. Kita mencintainya karena itu. Dan tidak ada pertentangan antara ketika kita mengatakan bahwa kekhilafahan adalah bagian sejarah dan bagian ajaran Islam dengan kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada bagian, tidak ada pertentangan akan hal ini. Demikian, wallahu a'lam. Apa hukum puasa tanggal 11 Muharram? Maka jawabannya adalah hukum berpuasa pada tanggal 11 Al-Muharram dianjurkan dari beberapa sisi. Satu, yaitu karena kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram. Dan tanggal 11 Al-Muharram adalah termasuk daripada hari-hari dari bulan Allah Al-Muharram. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Maka tanggal 11 Al-Muharram termasuk daripada salah satu hari dari bulan Allah Al-Muharram. Yang kedua, para ulama menjelaskan di antaranya Imam Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa dianjurkan untuk berpuasa tanggal 11 Kenapa? Karena di sikap kehati-hatian. Sikap kehati-hatian. Jangan-jangan awal dari bulan, penentuan bulan Allah Al-Muharram tidak tepat. Maka sikap kehati-hatiannya adalah berpuasa. Nah ini. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa hari Asyura adalah hari yang agung, maka berpuasalah sehari sebelumnya, sehari setelahnya, maka ini hadis lemah. Maka ini hadis yang lemah. Akan tetapi kita diperbolehkan untuk berpuasa pada tanggal 11 Al-Muharram. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya tepat jam 22 waktu Indonesia Tengah dan 21 waktu Indonesia Barat. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada yang bertanya belum sempat kita jawab, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjawabnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.